Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Masih dalam kitab Adab Ta'am, yakni tentang adab ia makan dan minum. Kita sampai pada pembahasan pertemuan yang kemarin tentang masalah wajibnya seorang makan dengan tangan kanannya. Nah, sebelum kita lanjutkan bab yang berikutnya, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarahnya. Beliau rahimahullah taala menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang beliau jelaskan di sini. Di antaranya yang beliau sebutkan di sini, kita baca, kata beliau rahimahullah, qala wa qad sabaqa lana al-kalam ala anna al-akla bil yamin wasyurba bil yamin wajibun. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya telah lewat bersama kita pembahasan bahwasanya makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib. Qala wa annahu yahrum 'ala al-insan an ya'kula bi shimalihi aw yashraba bi shimalihi. Ya, dan bahwasanya, kata beliau, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram untuk seorang makan dengan tangan kirinya atau minum dengan tangan kirinya. Nah, ini yang beliau tegaskan rahimahullah taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan itu hukumnya wajib dan bukan perkara yang sunnah. Sehingga tentunya di sini beliau pun menyebutkan, kata beliau, qala dan bahwasanya hukumnya haram seorang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Sehingga bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang ringan ketika seorang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kirinya. Kemudian dia rahimahullah menyebutkan, qala wa anna man akala bi shimalik aw syariba bi shimalik fa innahu 'asin wa athimun. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang dia makan dengan tangan kiri kemudian minum dengan tangan kiri, maka dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dia telah terjatuh kepada perbuatan dosa. Nah, ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala sebagai tanbih bagi kita bahwasannya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan adalah perkara yang wajib yang harus kita senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kita mengajarkan kepada orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita, anak-anak kita, istri-istri kita dan yang lainnya, yang kita mampu mengajarkan kepada mereka tentang adab yang wajib. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini juga qala wal wajib 'alal muslim an ya'kula bil yamin illa li'udhrin. Nah, di sini beliau menyebutkan, kata beliau, yang wajib atas orang muslim untuk dia makan dengan tangan kanannya kecuali ketika ada udhur. Nah, di sini beliau memberikan catatan, ketika seorang memiliki udhur, kata beliau, kama lauka natil yamin mashlulah au ma ashbah dhalik. Iya, udhur itu, kata beliau, bisa berupa ketika tangan kanannya cacat. Tidak bisa dia menggunakannya. Tidak bisa dia menggerakkannya. Maka di sini udzur bagi seseorang untuk dia tidak makan dengan tangan kanannya. Nah, ini tentunya, kata beliau rahimahullah, fattaqullaha mastata'tum. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Kalau tidak mampu kita dengan tangan kanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan ketika dalam keadaan darurat, ketika ada uzur, tidak mengapa kita menggunakan tangan yang kiri. Nah, ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara yang beliau sebutkan di sini adalah terkait dengan apa yang kadang kita terjatuh kepadanya. Iya, yakni kata beliau rahimahullah ta'ala, qala wa ba'dun nas idza kana ya'kul wa arada an yashraba yumsiku al-ka'sa bil yasar wa yashrab. Qala wa hadha la yajuz li'anna al-haram la yubah illa lid-darurah. Nah, insyaallah di sini yang beliau ingatkan kepada kita, kadang kita iya, secara sadar ataupun tidak sadar kadang terjatuh. Iya, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita iya, senantiasa makan dan minum dengan tangan kita meskipun tangan tersebut kotor. Iya, beliau di sini menyebutkan kepada kita iya, perbuatan sebagian manusia kata beliau adalah ketika dia makan iya, dengan tangan kanannya kemudian dia hendak minum. Iya, ingin minum dengan iya, tangannya ternyata dia memegang gelas itu dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Ini kata beliau rahimahullah adalah perbuatan yang tidak boleh, bahkan haram. Iya, hukumnya haram tadi kata makan dan minum dengan tangan kiri, hukumnya haram. Sehingga kata beliau yang namanya haram, la yubah illa lid-darurah. Iya, perkara-perkara yang haram, ini kaidah yang beliau sebutkan, tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Iya, kecuali dalam keadaan darurat. Iya, adapun sekarang tentunya ketika kita makan dan minum kata beliau, wa hadza laysa lahu darurah. Iya, orang ini tidak darurat bagi dia untuk memegang gelas dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Kenapa? Kata beliau, qala yastati' an yumsikal ka'as min asfalihi bil yadil yumna. Iya, dia masih mampu. Iya, kalau mungkin dia khawatir mengotori gelas tersebut, kata beliau masih bisa dia memegang gelas tersebut di bagian bawahnya. Iya, ini kalau dia khawatir kotor mengotori gelas tersebut. Iya. Namun beliau rahimahullah menyebutkan kepada kita bahwasannya kebanyakan sekarang gelas-gelas yang ada pada kita, iya, itu imma kata beliau dari gelas yang terbuat dari plastik, iya, sehingga setelah dipakai, telah digunakan, dibuang. Tentunya tidak mengapa seorang apa memegang dan mengotori. Iya, tidak jadi masalah. Iya. Jangan sampai dia dengan kekhawatiran dia mengotori gelas tersebut menjatuhkan dia dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasul. Iya, karena hukumnya tadi makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib. Iya, makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya dosa dan maksiat. Iya, sehingga kekhawatiran tersebut iya, hendaknya dihilangkan. Ya, karena gelas-gelas sekarang tadi imma dari plastik setelah dipakai digunakan dibuang. Iya, atau kata beliau gelas itu yang terbuat dari iya, kaca. Iya, dari beling. Iya, sehingga setelah digunakan masih bisa dicuci. Iya, masih bisa dicuci dan jangan takut dan jangan khawatir apa gelas tersebut terkotori dengan iya, tangan kanan kita. Iya, ini adalah adab yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala yang ini tentunya mengingatkan kita. Iya, kadang kita masih melihat saudara-saudara kita. Iya, untuk minum itu kadang memegang gelas tersebut dengan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan dan sebagian tangan kiri. Iya, maka sekali lagi di sini beliau menyebutkan kepada kita rahimahullah, iya, bahwasanya jangan takut. Iya, pegang dengan tangan kananmu. Iya, gelas kotor yang dari beling dari plastik itu masih bisa dicuci. Iya, sedangkan engkau meminum dan makan dengan tangan kanan hukumnya wajib dan tentunya kita bisa mendapatkan pahala ketika kita meniatkan iya, makan dan minum kita dengan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ini faedah yang disebutkan rahimahullah taala yang kadang sebagian kita masih terjatuh padanya. Iya, sehingga tentunya kita jangan takut, ya jangan khawatir kita mengotori gelas kita, mengotori piring kita atau yang lainnya ketika kita mengamalkan sunnah bahkan yang wajib. Iya, sunnah yang wajib dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian di antara yang disebutkan rahimahullah dalam syarah iya, yang kita baca pada hadis kemarin di antaranya adalah hadis Umar bin Abi Salamah ya radhiyallahu anhu. Iya, Umar Ibn Abi Salamah, sudah kita sebutkan beliau adalah anak ya dari Abu Salamah. Ya, dan Abu Salamah di antara faedah yang kita dapat, beliau adalah saudara sesusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara sesusuan ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyusui beliau adalah Suwaibah. Ya, ini hingga tentunya Umar bin Abi Salamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah paman ya sesusuan bapaknya. Sehingga ini ya kaitan dan hubungan Umar bin Abi Salamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sini beliau menjelaskan bahwasanya beliau ya hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal bapaknya. Nah, di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan kepada kita terkait dengan hadis ini, iya, yang pernah kita sebutkan di antaranya adalah masalah wakul mimma yalik. Iya, wakul mimma yalik. Yani di antara adab seorang ketika makan bersama saudaranya, iya, makan secara berjamaah adalah dia makan dari bagian diri yang dekat darinya. Artinya bagiannya. Iya, tidak mengambil dari bagian dan juga sisi saudara. Ini yang telah kita sebutkan dan ternyata disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bab yang setelahnya. Iya, artinya yang telah kita sebutkan bahwasanya para ulama mengecualikan. Iya, para ulama mengecualikan ketika makanan tersebut ada bermacam-macam. Nah, kita baca kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau qala ahlul ilmi, kata beliau illa idza kana ta'amu anwa'an. Iya, kata beliau berkata para ulama kecuali kata beliau kalau makanan tersebut ada beragam dan ada bermacam-macam. Iya. Sehingga kata beliau wa kana naw'un minhu fil wasat. Ternyata ada satu macam makanan tersebut di berada di tengah-tengah. Sehingga kata beliau wa arada an ya'khudha minhu syai'an fala ba's. Iya, ketika dia ingin mengambil darinya makanan yang tidak ada di tempatnya maka tidak mengapa. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Iya, sehingga adab ini tentunya yang beliau sebutkan tadi ada pengecualiannya. Dianjurkan untuk seseorang ketika makan berjamaah untuk makan dari yang terdekat dengannya kecuali ketika makanan tersebut ada beberapa macam. Dan juga para ulama menyebutkan ya di antara dari hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan beliau kata para ulama ya tetap ba'ud-dubba. Iya, beliau mencari-cari dubba. Iya, mencari-cari di hidangan tersebut yang namanya dubba. Iya, sehingga ini menunjukkan bolehnya ketika dia makan bersama jamaah ketika makanan tersebut ada bermacam-macam untuk mengambil dari sana dan dari situ. Nah, itu yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Dan ini kata beliau rahimahullah wa kul mimma yali, ini kata beliau ta'adduban ma'a sahibik. Iya, ini termasuk kita beradab, iya, perbuatan yang iya akhlak yang mulia bersama saudara kita. Qala li anna min su'il adab, kata beliau, an ta'kula min hafati sahibik. Ya, karena termasuk adab yang jelek kata beliau adalah engkau memakan dari ya sisi saudaramu. Nah, ini yang tadi dikecualikan ketika tadi makanannya ada bermacam-macam. Namun wa alam bisawab, yang ini disebutkan oleh Syekh Ibnu rahimahullah. Kemudian yang beliau sebutkan rahimahullah taala sebagai faedah ya bagi kita semua adalah terkait dengan masalah apa yang diambil dari kejadian Umar bin Abi Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau qala wa hadza min barakatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, ini kata beliau termasuk barakah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, barakah yang terdapat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni kata beliau an yaj'al Allah fihi barakah. Allah jadikan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakah. Apa itu barakahnya? Qala fa yu'allimu fi kulli munasabah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari, iya, mengajarkan, mendidik di setiap kesempatan. Iya, di setiap keadaan. Iya, ketika butuh, iya, keadaan tersebut untuk kita menjelaskan sesuatu, iya, dijelaskan, diajarkan. Iya, dan ini termasuk kata beliau rahimahullah termasuk barakah an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini disebutkan iya satu faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Iya, ada tulisan beliau, iya, risalah beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kepada saudaranya, akhihi Alauddin. Iya. Sebuah saudaranya bernama Alauddin. Ya, ini di sini beliau menyebutkan kepada kita faedah dari yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antara bentuk barokah seseorang adalah dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan ilmu, iya, dimanapun dia berada dan kapanpun dia, iya, bersama saudaranya mengajarkan ilmu. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita baca kata beliau, qala inna barakatar rajul ta'limuhu lil khairi haitsu halla wa nushuhu li kulli man ijtama'a bih. Iya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya di antara barakah yang terdapat pada diri seseorang, ya, barakah yang terdapat pada seseorang adalah dia mengajarkan kebaikan, ya, kepada yang lain dimanapun dia berada. Ya, artinya tidak, ya, dibatasi dengan tempat. Yang namanya mengajar hanya di masjid saja, hanya di tempat ini saja, hanya ini, tidak. Namun dimanapun dia berada, dia mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Qala, kata beliau, wa nushuhu likulli man ijtama'a bih. Termasuk barokah yang ada pada diri seseorang adalah dia senantiasa menasihati, iya, saudaranya ketika ada dan berkumpul bersamanya. Iya, memberikan nasihat, mengingatkan dengan kebaikan. Iya, mengingatkan, iya, kepada kebaikan. Ini di antara barokah, kata beliau rahimahullah, yang ada pada diri seseorang. Kata beliau rahimahullah, beliau menyebutkan suatu ayat, kata beliau, qala Allah Ta'ala, iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ikhbaran 'anil Masih 'alaihi salam, mengabarkan tentang Al-Masih 'alaihi salam, Nabi Isa. Iya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikanku seorang yang mubarak. Iya, seorang yang mubarak. Apa itu seorang yang mubarak? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ay mu'alliman lil khair. Seorang yang mengajarkan kebaikan. Iya, seorang yang mengajarkan kepada kebaikan. Qala wa da'iyan ila Allah. Seorang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala mudzakkiran bihi muraghiban fi ta'ati. Senantiasa mengingatkan, iya, hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menganjurkan, iya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini yang dimaksud dengan seorang yang mubarak. Iya, seorang yang senantiasa dia membimbing yang lainnya dengan kebaikan, menunjukkan yang lain kepada kebaikan dan mencegah yang lain dari kejelekan. Sehingga ini yang disebutkan rahimahullah Ta'ala. Ya, sehingga tentunya beliau menyebutkan kepada kita bahwasanya ini adalah satu yang seharusnya ada pada diri seorang thalibul ilm. Ya, seorang penuntut ilmu, yang untuk senantiasa dia ketika mendapatkan kesempatan untuk dia menyampaikan kebaikan, maka sampaikan. Ya, sampaikan kebaikan tersebut. Karena Nabi SAW, kata beliau, menyatakan, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi SAW, meskipun satu ayah. Sehingga, kata beliau, senantiasa seorang penuntut ilmu itu melihat, ya, kalau ada kesempatan untuk dia menyampaikan sunnah, sampaikan sunnah tersebut, dan tentunya itu akan menjadi kepahala bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak, ya, kata beliau, bukan suatu syarat, ya, ketika seorang menyampaikan ilmu itu, dia harus menjadi seorang alim terlebih dahulu, mengetahui ilmu ini dan ilmu itu, tidak. Kata beliau rahimahullah, cukup dia mengetahui ilmu yang butuh untuk disampaikan, ketika itu sampaikan. Iya, itu sudah, iya, menunjukkan dia adalah seorang yang tadi mubarak. Iya, seorang yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara faedah yang bisa kita sampaikan pada pelajaran yang, iya, telah lewat dengan kita, dan insya Allah kita masuk dan kita langsungkan bab yang berikutnya. Iya, kata beliau rahimahullah dalam bab yang 105. Kita baca hadis yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara adab at-ta'am, kata beliau, qala bab an-nahyi 'anil qiran baina tamrataini wa nahwihima idza akala jama'atan illa bi idni rufqatihi. Nah, di antara adab yang beliau sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini Riyadhus Shalihin, adalah kata beliau bab larangan untuk seorang melakukan qiran. Iya, qiran baina tamratain. Iya, qiran itu dia mengambil kurma atau yang semisal dan sejenis dengan kurma yang biasanya diambil itu satu persatu. Iya. Yang biasa diambil satu persatu, dia melakukan qiran itu mengambil dua atau tiga atau lebih dari satu. Iya. Ambil dua, tiga atau lebih dari itu. Sehingga yang biasa diambil, iya, satu persatu, iya. Kalau dari kurma, iya, atau dari buah-buahan misalnya anggur atau yang semisalnya, yang bisa, iya, yang biasa diambil dengan cara satu persatu. Nah, larangan kata beliau untuk mengambil, iya, menggabungkan ketika satu kali makan mengambil dua kurma. Iya, kata beliau. Namun ini kata beliau, idza akala jama'atan. Idza akala jama'atan. Ketika dia makan bersama jamaah yang lain. Artinya makan bersama teman-temannya. Ketika makan bersama teman-temannya, maka di antara adab, iya, at'am adalah tidak boleh dia melakukan yang namanya qiran. Iya, apa itu qiran? Tadi mengambil sesuatu yang biasa diambil satu persatu, dia mengambil dua atau lebih. Naam sekaligus. Naam, dan ini kata beliau, illa biidni rufqatihi, kecuali dengan izin dari teman-temannya. Iya, artinya dia meminta izin terlebih dahulu kepada teman-temannya, meminta izin kalau misalnya ada uzur atau yang lainnya. Iya, saya langsung mengambil, iya, lima ada keperluan, saya mau pergi. Naam, atau yang lainnya misalnya, iya, dari uzur-uzur yang dia sampaikan kepada saudaranya terlebih dahulu. Iya, al-muhim di sini beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di antara adab, iya, ketika seorang makan bersama jamaah adalah makan dengan memperhatikan adab ini. Iya, makan bersama mereka satu persatu, baik itu iya dari sekarang buah kurma, iya, anggur atau yang bisa dimakan satu persatu, yang biasa dimakan satu persatu, maka tidak boleh dia mengambil iya dua, tiga, empat atau yang lebih dari itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, tentunya di sini beliau sebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ilatnya karena hal tersebut apa? Memudaratkan saudaranya. Iya, hal ini akan menyebabkan saudaranya apa? Sedikit mengambil bagian dari makanan tersebut. Nah, ini diantara ilat sebab ya larangan untuk seorang melakukan yang namanya qiran. Nah, di sini beliau rahimahullah mengecualikan kecuali dia makan sendirian. Iya, artinya kalau dia makan sendirian maka tidak mengapa. Iya, dia makan kurma, mengambil dua, tiga. Iya, anggur, dia ambil dua atau tiga. Kecuali kata Syekh Muslim rahimahullah dalam syarah beliau menyebutkan, kalau bisa memotoratkan dirinya sendiri. Iya, tidak boleh. Apa contohnya? Ya, ini kata beliau rahimahullah, kalau bisa menyebabkan, iya, dengan makan tiga, dua itu bisa menyebabkan dia tersedak, maka ini tidak boleh. Iya, memudaratkan dirinya. Sehingga ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala di antara adab, iya, at-ta'am. Nah, di sini beliau rahimahullah menyebutkan satu hadis kepada kita, ya, ini hadis yang terkait dengan qiran ini adalah, iya, hadis Ibnu Umar. Namun di sini disebutkan dari seorang tabi'i, yakni kata beliau, qala an Jabalah Ibnu Suhaim. An Jabalah Ibnu Suhaim, kata beliau, qala asabana 'amu sanatin ma'a Ibnu Zubair. Iya, kata Jabalah Ibnu Suhaim, kata beliau, dulu kami pernah tertimpa 'amu sanatin. Ya, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, yakni juhdun. Yani ketika itu kata beliau, yani qillatun wa hajatun wa masyaqqah. Yani tertimpa kesulitan. Iya, sedikitnya ketersediaan pangan. Iya, sedikitnya makanan. Nah, ini menunjukkan dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan yang namanya kesulitan dalam masalah makanan. Iya, kekurangan dari iya pangan dan yang lainnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan demikian. Iya. Sehingga di sini beliau menyebutkan permasalahan ini, kata beliau, qala faruzikna tamran, atau sebelumnya asabana 'amu sanatin ma'a Ibnu Zubair. Iya, dulu kami pernah tertimpa kesulitan. Iya, ketika kenaan bersama Ibnu Zubair, yakni Abdullah Ibnu Zubair. Ya Abdullah Ibnu Zubair. Kemudian kata beliau, faruzikna tamran. Faruzikna tamran, maka kami pun diberi kurma. Yani ada yang memberi kepada kami, dan dalam riwayat yang lain disebutkan yang memberinya adalah Abdullah Ibnu Zubair. Ya, Abdullah Ibnu Zubair memberikan kepada Jabalah Ibnu Suhaim dan teman-temannya kurma. Ya, diberikan kepada mereka. Qala wa kana Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini ada dua Abdullah di sini disebutkan dalam ya, matan hadis ini, Abdullah Ibnu Zubair dan Abdullah Ibnu Umar. Nah, dan suatu faedah yang pernah iya kita dapat dari guru-guru kita bahwasanya al-abadilah iya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada empat. Iya, duanya di sini disebutkan Abdullah bin Zubair dan juga Abdullah bin Umar. Iya, duanya lagi adalah Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Iya, mereka disebut dengan al-abadilah. Yani sahabat yang bernama Abdullah dan usia mereka sebaya. Artinya usia mereka satu usia. Sehingga mereka dijuluki dengan al-abadilah. Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nah, di sini disebutkan dua, Abdullah ibn Zubair dan Abdullah ibn Umar. Nah, di sini kata Jabalah Abdullah ibn Umar ternyata melewati kami. Qala wa nahnu na'kul, dalam keadaan kami sedang makan. Ya, kata Jabalah Ibnu Umar melewati kita dalam keadaan kita sedang memakan kurma tersebut. Fayaqulu, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Ibnu Umar mengatakan kepada Jabalah dan teman-temannya, qala la tuqarinu fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran. Ya, janganlah kalian melakukan qiran. Tuqarinu ini melakukan apa? Qiran. Apa itu qiran tadi? Yani mengambil dari makanan yang biasanya dimakan satu persatu, dia menggabungkan, mengambil dua atau tiga, lebih dari itu. Nah, sehingga dia makan tentunya dengan cara satu persatu. Kenapa? Karena Nabi SAW kata Ibnu Umar, naha anil ikran. Karena Nabi SAW melarang dari yang namanya kiran. Ya. Qala thumma yaqul, kemudian Ibnu Umar mengatakan, illa an yasta'dhin ar-rajul akhah. Kecuali kata beliau, seorang sudah meminta izin kepada saudaranya. Nah, ini kata beliau muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu taala. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu terkait dengan masalah adab. Yang di antara sekian adab makan yang beliau sebutkan rahimahullahu adalah larangan untuk seorang melakukan yang namanya qiran. Iya, di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau dalam syarahnya, kata beliau fahuwa atau kata beliau hadzani babani dzakarahuma An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab Adabit Ta'am. Kata beliau amma awwaluhuma fahuwa fin nahyi 'anil qiran, yakni hadis yang pertama terkait dengan larangan dari yang namanya qiran. Qala baina tamrataini wa nahwihima, antara dua kurma atau yang semisal dengan kurma. Apa itu yang semisal dengan kurma? Yang sesuatu yang biasa dimakan secara satu persatu. Tadi yang kita sebutkan kalau dari buah-buahan mungkin anggur, ya, atau yang semisalnya dari buah-buahan yang lain atau makanan juga yang lain yang biasa dimakan satu persatu. Ketika makan berjamaah bersama yang lain, maka di antara adab adalah tidak boleh dia mengambil dengan ya langsung dua atau langsung tiga, kecuali setelah meminta izin kepada saudaranya. Qala, kata beliau rahimahullah ta'ala, disebutkan ya ilat yang beliau sebutkan di sini, qala, kata beliau rahimahullah, qala idza kana ma'aka jama'atun fala ta'kul tamrataini jami'an. Ya, apabila bersamamu ada sekelompok orang, ini makan bersama saudaramu yang lain jamaah, ya secara berjamaah, maka kata beliau jangan engkau makan dua kurma ya secara langsung. Qala, kenapa? Li'anna hadza yadhurru bi ikhwanik alladhi ma'ak. Iya, karena ini akan memudaratkan saudaramu. Iya, artinya engkau iya menjadikan jatahmu lebih banyak daripada saudaramu. Sehingga tentunya ini menunjukkan di antara adab adalah ketika makan pun kita diajarkan untuk tidak menampakkan iya kerakusan kita terhadap makanan. Iya, tenang, santai dalam makan bersama saudaranya. Nah, ini yang beliau sebutkan rahimahullah taala di antara illat iya larangan untuk seorang melakukan yang namanya kiram. Nah, di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang hukum iya kiram. Dalam syarahnya beliau menyebutkan kepada kita terkait dengan hukum ini, beliau sebutkan kepada kita, kata beliau rahimahullah, qala, kata beliau, hadzan nahyu, kata beliau, muttafaqun alaih hatta yasta'zinahum fa idza adzinu fala ba's. Ya, kata beliau, larangan ini adalah larangan yang disepakati oleh para ulama. Ini hukumnya tidak boleh. Iya, hukumnya tidak boleh seorang melakukan yang namanya qiran ketika makan bersama jamaah. Iya, yakni tadi makanan dengan syarat apa, catatan makanan yang biasa dimakan satu persatu. Iya. Sehingga di sini kata beliau, sampai dia meminta izin kepada teman-temannya. Qala fa idza adzinu fala ba'sa. Kalau mereka mengizinkan dia mengambil lebih dari satu, maka tidak mengapa. Iya, tidak mengapa. Karena mereka sudah ridho. Iya, sudah ridho dengan hal tersebut. Dan di sini kata beliau rahimahullah menyebutkan kepada kita, qala wakhtalaku fi anna hadha nahya ala tahrim au ala al-karaha wal-adab. Iya, yani di sini berselisih para ulama terkait larangan ini. Iya, fa'inna nabiya s.a.w. naha anil ikram. Iya, larangan di sini. Para ulama mereka berselisih. Apa hukumnya? Iya, apakah larangan ini larangan untuk menyatakan haram hal tersebut? Atau hanya larangan apa? Makruh. Karena ini mimbab al-adab. Iya, makruh. Karena ini mimbab al-adab. Di sini kata beliau, فَنَقَلَ الْقَوْضِ عِيَادِ عَنْ أَهْلِ الظَّهِرِ أَنَّهُ لِتَحْرِيمِ. Iya, Al-Imam Qadhi Iyad, kata beliau menukilkan dari ahli zahir. Ini zahiriyah. Iya, zahiriyah. Mereka menyatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan haramnya perbuatan ikram. Iya, perbuatan kiran. Qala wa an ghairihim annahu lil karahati wal adab. Dan ternyata para ulama yang lain, kata beliau, iya, menyatakan bahwasanya larangan ini tidak sampai kepada tahrim. Iya, tidak sampai kepada haram, namun ini apa? Hukumnya makruh. Yani makruh bagi seseorang melakukan yang namanya kiran. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian kata beliau rahimahullah menyebutkan pendapat yang beliau sebutkan di sini adalah rincian. Kata beliau, was-shawab at-tafsir. Iya, yang benar kata beliau dari pendapat ini adalah bahwasanya hukumnya itu dirinci. Yani tidak itlak haram, tidak itlak apa makruh. Namun di sana ada rincian. Apa rinciannya kata beliau? Fa in kana ta'am mushtarakan bainahum fal qiranu haramun illa bi ridahum. Iya, rinciannya kata beliau rahimahullah adalah kalau makanan tersebut adalah makanan yang mushtarakan bainahum, yakni makanan milik bersama. Iya, jatah mereka semua. Nah, ini seperti yang kadang kita di ma'had, iya, atau di markiz yang iya, di situ kita makan bersama jamaah. Satu nampan misalnya 10 orang. Iya, sehingga ketika makan misalnya kurma atau yang lainnya dari buah-buahan yang biasa dimakan satu persatu, maka tidak boleh bagi iya, satu orang mengambil iya, langsung atau sekaligus dua. Nah, harus satu persatu. Nah, dan juga apa? Kalau mau demikian harus meminta izin kepada yang lainnya. Sehingga kata beliau, falqiran, kata beliau, hukumnya haram ketika makanan itu makanan yang musyarak. Dari makanan mereka semua, hak semua. Iya. Kecuali kata beliau, ketika mereka mengizinkan dan juga mereka ridho dengan apa yang kita lakukan. Tidak mengapa kita melakukan apa? Kiran. Nah, ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, wa in kana ta'am li ghairihim aw li ahadihim ishtarata ridahu wahda. Iya, namun kalau makanan tersebut adalah makanan iya, bukan mustarak, kalau tadi haknya semua. Iya, dibagi-bagi untuk semua. Nah, makanan iya, gambaran yang kedua ini adalah makanan tersebut ternyata makanan punya salah seorang dari mereka. Iya, maka di sini kata beliau cukup dia meminta izin iya, kepada orang yang memiliki makanan tersebut. Iya, meminta izin kepada kepada orang tersebut, hukumnya wajib meminta izin kepada orang itu. Nah, dan kata beliau, wa yustahab an yasta'dhina al-akilina ma'ahu wa la yajib. Iya, namun juga disunnahkan untuk dia minta izin orang-orang yang makan bersama dia. Iya, disunnahkan. Mustahab hukumnya meminta izin kepada orang-orang yang makan bersamanya. Sehingga ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, gambaran kalau yang pertama tadi, makanan yang dia mushtarak. Jadi makanan yang memang jatah mereka masing-masing, apa, jatah mereka semua. Iya, dibagi untuk mereka semua. Namun kalau yang kedua ini adalah makanan yang milik seseorang dan dimakan secara berjamaah. Sehingga cukup, kata beliau, meminta izin kepada orang yang memiliki makanan tersebut. Iya, dan disunahkan meminta izin kepada yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in kana ta'amu li nafsihi wa qad dayyafahum bihi fala yahrum 'alaihi al-kiram. Iya, namun kata beliau, kalau ternyata makanan itu, kata beliau, adalah makanan dia sendiri, yakni milik dia sendiri, dan dia mengundang saudaranya, yakni menjamu saudaranya dengan makanan tersebut, maka kata beliau, fala yahrum 'alaihi al-kiram, maka tidak haram bagi dia dan tidak dilarang bagi dia untuk melakukan yang namanya kiram. Ini kalau makanan yang punya dia sendiri. Iya, dia punya beberapa, misalnya kurma. Iya, dia mengajak teman-temannya makan bersamanya. Iya, maka tidak mengapa bagi dia untuk melakukan yang namanya kiram. Nah, tentunya di sini beliau sebutkan juga, qala beliau, summa in kana fi ta'ami qillatun fa hasanun alla yuqrin litusawiyahum. Iya, namun kata beliau, kalau memang makanan itu sedikit, maka tentunya kata beliau, termasuk adab yang bagus adalah tidak melakukan yang namanya kiram, meskipun itu makanan dia sendiri. Ya, meskipun itu makanan dia sendiri, supaya bisa berbagi dengan yang lain. Nah, tetap masih diajarkan adab oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, meskipun boleh, namun yang baik, yang bagus, iya, yang lebih baik adalah tidak melakukan yang namanya kiram. Nah, di sini kata beliau rahimahullah ta'ala, qala wa in kana katsiran bi haythu yafdulu anhum fala ba'sa bi qiranih. Yani kalau makanan itu sebut banyak, ya, tadi kalau makanan sedikit yang bagus adalah tidak melakukan qiran. Namun kalau makanan itu banyak, ya, kurma, anggur atau yang semisalnya, yang sejenis dengannya, ya, ternyata kalau diperkirakan ini mereka pasti, ya, sisa makanannya ini, tidak mengapa kata beliau melakukan qiran ketika itu. Tentunya kata beliau tetap, lakinil adabu mutlaqan, akan tapi termasuk dari adab, iya, adalah kata beliau, fil akli wa tarkus syarah illa an yakuna musta'jilan, atau at-ta'addu fil akli wa tarkus syarah. Iya, termasuk adab adalah kata beliau meninggalkan, iya, asyarah. Asyarah itu kalau diartikan, yakni menampakkan sifat, iya, tamak terhadap makanan tersebut. Iya, sehingga seorang yang, iya, mengambil dengan berlebihan, iya, nampak dan terlihat, ya, dia tamak terhadap makanan tersebut. Sehingga tentunya namanya tamak, ya, ketamakan dan kerapusan adalah sifat yang tercela, ya, pada diri seseorang. Sehingga di antara adab kata beliau adalah at-ta'addub fil akal wa tarkus syarah. Ya, ini senantiasa dia, ya, beradab dalam makannya dan meninggalkan yang namanya asyarah. Yani ketamakan dalam makanan atau yang lainnya. Sehingga ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala terkait dengan rincian yang namanya qiran. Jadi di sana ada gambaran yang beliau sebutkan, boleh kan? Iya, namun tetap itu pun apa? Kita melihat kondisi dan melihat keadaan saudara kita yang makan bersama kita. Tentunya yang aula, yang tentunya yang afdal, yang utama adalah tetap kita menjaga adab kita dalam makan kita, dan kita menampakkan kepada saudara kita bahwasanya kita melakukan, iya, ithar kepada mereka. Iya, dan ini yang terpuji. Ya, yang terpuji adalah kita ithar, yakni mendahulukan saudara kita dalam masalah makanan daripada diri kita. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kisah seorang Anshari dengan tamunya. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sifat Anshar tersebut, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang yang senantiasa, ya, mengedepankan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka. Iya, dalam masalah makanan atau yang lainnya. Isar dalam masalah dunia, isar dalam masalah, iya, makanan atau minuman, itu adalah perkara yang mahmud, yang terpuji. Dan tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk, iya, dalam masalah ini adalah pada iya saat-saat ini, iya yang kita merasakan bagaimana kita iya mengetahui tentang keadaan dan kondisi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan dan sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Maka di situ kita iya mari kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tadi yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melakukan senantiasa itsar terhadap saudara-saudara mereka meskipun mereka butuh terhadap sesuatu tersebut. Iya, artinya mari kita senantiasa ya di saat-saat ini untuk meningkatkan iya kepedulian kita dan juga meningkatkan iya rasa kepekaan kita kepada terhadap saudara kita. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini yang terkait dengan masalah adab tentunya di sini adalah larangan terkait dengan masalah qiran. Tidak boleh yang seorang melakukan qiran ketika makan bersama saudaranya. Allahu a'lam. Ushawab, kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.